Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin thumma amma ba'd. Kembali lagi kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Sirah Rasul. Kemarin kita sudah membaca tentang bina al-Ka'bah, pembangunan Ka'bah. Qala rahimallah, qala Ibn Ishaq, berkata Ibn Ishaq, walamma balagha Rasul sallallahu alaihi wasallam 35 sana, jamat Quraisy libunyan Ka'bah. Kata Ibn Ishaq, meriwayatkan, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 35 tahun, maka orang-orang Quraisy mereka berkumpul dan bermusyawarah untuk membangun Ka'bah. Wa kanu yahumuna bidzalik, yaskufufuha. Mereka berkeinginan untuk memberikan atap pada Ka'bah tersebut. Wayahabuna hadamaha, namun mereka takut untuk merobohkannya. Yakni mereka berkeinginan untuk merenovasi, bangun ulang, tapi mereka takut untuk merobohkannya. Yang mana wa inna makanat radman fawqa qam, yang mana ketika itu Ka'bah hanyalah tinggal bangunan dengan puing-puing dan rangka saja. Fa aradu rafaha wa tashkifaha, sehingga mereka orang-orang Quraisy berkeinginan untuk merenovasi, membangun dan memberikan atap padanya, pada Ka'bah tersebut. Wadhalika anna qauman sariqu kunuzil Ka'bah, yang mana yang menyebabkan Ka'bah seperti itu dikarenakan ada sekelompok orang yang mencuri harta benda yang berada di Ka'bah. Wa kana fi bi'ri jawfin Ka'bah, yang berada di sumur di tengah-tengah Ka'bah. Naam. Wa kana bahru qad ramiya safina ilal jaddah li rajulin min tujar rum. Dalam keadaan seperti itu, di sana pula ada terdampar kapal milik pedagang dari Rom di daerah Jeddah. Sehingga fatakhabbat, kapal tersebut hancur. Fa akhadu khashabaha fa'aduha lisakfiha, sehingga mereka mempersiapkan, mengambil kayu-kayunya untuk mempersiapkan merenovasi Ka'bah. Mereka ambil kayu-kayu kapal tersebut Naam, mereka persiapkan untuk membangun, memberikan atap pada Ka'bah tersebut. Wa kana bi Makkah rajulun qabti najjar. Dan di Mekah juga pada waktu itu ada seorang yang berprofesi sebagai tukang kayu. Fahayyan lahum ba'du makana yasluha. Ya, yang membuat, bisa membuat mereka kerangka Ka'bah. Naam. Kemudian dalam keadaan demikian juga, wa kanat hayyatun takhruju min bi'ril Ka'bah allati kanat yutrihu fihi ma yahdi laha kulla yaum. Sedangkan di Ka'bah sendiri itu ada ular yang setiap hari keluar dari sumur Ka'bah di tempat pembuangan hewan kurban. Nah, keluar ular setiap hari. Fatasharraqaf ala jidaril Ka'bah. Kemudian ular tersebut bertengger di dinding Ka'bah. Wa kanat mimma yahabun, sehingga mereka takut. Naam. Orang-orang takut terhadap ular tersebut. Yang mana wa dzalika annahu kana la yadnuna minha ahadun illa tazalat wa kashat wa fatahat faha. Tidak ada seorang pun yang mendekat pada ular tersebut kecuali ular tersebut akan mendesis kemudian membuka mulutnya. Naam, mengeluarkan suara. Naam. Fa bainama hiya dzata yaum tasaqqa 'alal jidar Ka'bah. Maka sebagaimana suatu hari seperti biasa ular tersebut bertengger di dinding Ka'bah. Ba'athallahu ilaiha ta'iran. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung yang sahabatuha, yang menyambarnya. Sehingga ular tersebut disambar oleh seekor burung. Fadhahaba biha. Nah, hilanglah ular tersebut. Nah, lenyaplah ular tersebut. Sehingga faqalat Quraisy, maka orang Quraisy pada waktu itu mengatakan, innala narju ayyakunallah qad radiya ma aradna. Sesungguhnya kami berharap bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap maksud dan keinginan kami. Indana amil raqiq wa indana hasb wa qad kafanallahu hayy. Yang mana kami punya tukang kayu, kami juga sudah mempersiapkan kayu. Naam. Dan telah hilang pula. Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan pula ular yang ada di Ka'bah tersebut. Nah. Falamma ajma'u amarahum fi hadmiha wa bina'iha. Maka tatkala mereka bersepakat untuk membangun Ka'bah, qama Abu Wahab ibnu Amr ibnu Ait al-Mahzumi. Berdirilah. Naam, berkata Abu Wahab ibnu Amr ibnu Ait al-Mahzumi. Fatanawala minal Ka'bah hajaran. Dia mengambil batu dari Ka'bah. Fawathaba miyadihi hatta raja ila maudihi. Mulailah dia melepaskan batu tersebut dengan tangannya kemudian meletakkan lagi pada tempatnya. Kemudian setelah itu dia mengatakan, faqala ya ma'syaral Quraisy, wahai sekalian orang-orang Quraisy, la tadkhulu bunyanaha min kasbi illa tayyiban, la yadkhulu fiha mahrul baghi wala bai'ir riba wala madhluma ahadu minan nas. Wahai sekalian orang-orang Quraisy, janganlah kalian memasukkan harta kalian untuk membangun Ka'bah kecuali dari harta yang baik-baik saja. Jangan kalian masukkan harta dari hasil perzinahan, dan harta dari hasil riba, dan harta dari hasil kezaliman terhadap manusia. Naam. Ini kata mereka. Setelah mereka sepakat, naam, untuk merenovasi Ka'bah, membangun Ka'bah, naam, maka Abu Wahab Ibnu Amir Ibnu A'id Al-Mahzumi menyatakan demikian. Jangan kalian campurkan, jangan kalian sertakan harta kalian untuk membangun Ka'bah kecuali dari harta-harta yang baik, dari penghasilan yang baik. Nah, fakana naam, thumma, kemudian inna Quraisy tajazat Ka'bah, kemudian mulailah orang-orang Quraisy membagi, naam, tugas, naam, dari bagian-bagiannya. Fakana syakil bab, adapun bagian pintu itu li bani Abdul Manaf dan Zurrah dan Zuhrah. Naam. Li bani Abdul Manaf da wa Zuhrah. Naam. Ini untuk bagian pintunya. Wa ma baina ruknil aswad wal yaman, adapun antara dua rukun yakni aswad dan rukun yaman itu li bani Mahzum, untuk bani Mahzum. Wa qabail min Quraisy intafat ilaihim, dan qabilah-qabilah Quraisy bergabung di dalamnya. Nah, untuk antara rukun aswad dan rukun yaman itu bani Mahzum, dan kabilah-kabilah Quraisy yang lainnya itu bergabung bersama mereka. Wa kana dhuhrul Ka'bah, adapun bagian atas Ka'bah li bani Jumah wa bani Sahm. Nah, ini bagian atas Ka'bah. Wa kana syakil hijr, adapun bagian hijr itu li bani Abdul Dar wa li bani Asad ibnu Abdul Az ibnu Abdul Iz wa li bani Adi. Naam. Dan disebut, dipanggil juga dengan nama Hatim, sehingga mereka telah dibagi tugas-tugas mereka. Naam. Namun dalam keadaan seperti itu, summa innan nas habu hadamaha. Namun setelah dibagi tugas-tugas mereka, mereka takut untuk memulai pekerjaan mereka untuk membongkar Ka'bah tersebut. Faqala Walid ibnul Mughirah. Maka berkatalah Walid. Bangkit Walid ibnul Mughirah. Ana abda'ukum fi hadamiha. Maka sungguh aku akan memulai. Aku akan mendahului kalian untuk menghancurkannya. Fa'akhadha ma'ul. Mulailah dia, Walid ibn al-Mughirah tadi, mengambil alat. Summa qama 'alaiha. Mulailah dia mengerjakan pekerjaannya. Kemudian wa huwa yaqul. Dan dia mengatakan, Allahumma la tura au lam nazir. Allahumma inna nuridu illal khair. Ya Allah, sesungguhnya kami tidak sesat. Ya Allah, sesungguhnya tidaklah yang kami inginkan kecuali kebaikan. Summa hadamaha min nahiyati ruknain. Mulailah dia memulai pekerjaannya, naam, dari sisi dua rukun, naam. Fatarabbasun nas tilkal laila. Sehingga manusia pada waktu itu hanya menunggu sampai datangnya malam. Waqalu, mereka menyatakan, in usiba lam nahdam minha syai'an. Apabila Walid bin al-Mughirah tadi tertimpa sesuatu musibah, maka kita tidak akan melanjutkan pekerjaannya. Nah, karena mereka takut. Waradatnaha kama kanat, dan kita kembalikan lagi pada posisinya. Nah, kalau seandainya Mughirah bin Walid tertimpa sesuatu, maka kita tidak akan melanjutkan lagi dan kita akan kembalikan lagi. Naam, pada tempatnya, karena mereka takut. Naam. Wa illa faqad radiyallahu ma sana'na. Namun apabila tidak tertimpa kepada Walid bin Mughirah sesuatu, naam, tidak terkena apa-apa, berarti Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada kita. Ini kata mereka. Fa asbahal Walid min nailatihi ghadiyan ala amalihi. Ternyata Walid tidak tertimpa apa-apa sampai pagi hari. Naam, ditunggu dari malam hari sampai pagi hari, ternyata Walid, naam, tidak tertimpa apa-apa. Naam. Mulailah dia kembali melakukan pekerjaannya. Sehingga fahadama wa hadaman nas ma'ahu. Manusia mulai, naam, menghancurkan, merobohkan bersama Walid. Naam. Hatta idan tahiyal hadam bihim ilal asas. Sampai mereka pada pondasi asas Ibrahim alaihissalam, pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Afadu ila hajarati hudrul kal asnah. Mereka mendapati batu yang berwarna hijau seperti gerigi. Akhadha ba'duha ba'dun. Yang mana satu dengan yang lainnya saling mengikat. Naam. fa'adakhala ba'duhum atalah baina hajaraini minha liyakla biha ahaduhuma. Maka mereka memasukkan alat pengungkit yang bisa mengangkat di antara dua batu tersebut agar batu tersebut terlepas. 6. Falamma taharaqal hajar, tatkala batu bergerak, intaqadat Makkah bi asriha. 6. Tatkala batu tersebut bergerak, maka seluruh penduduk Makkah pada waktu itu tergoncang. Fantahu inda dzalika asas, mereka berhenti pada pondasi itu. Naam. Tidak melanjutkan. Thumma innal qabail min Quraisy jama'at hijarah li binaiha. Kemudian kabilah Quraisy mengumpulkan batu untuk membangunnya. Kullu qabilatin tajma'a ala hadda thumma banuha. Naam. Setiap kabilah mengumpulkan dan meletakkan pada tempatnya. Hatta balagha bunyan mawadhi Hajarul Aswad, sampai pada taraf naam peletakan Hajar Aswad. Fakhtasamu fihi, mereka berselisih, mereka bermusyawarah. Kullu qabilatin turidu antarfa'aha illa mawdihi, setiap kabilah berkeinginan untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Naam. Hatta tahawaru wa tahalafu, sehingga mereka pun berdiskusi, mereka pun berselisih. Wa'adulahu lil qital, bahkan sampai taraf mereka bersiap hampir-hampir naam mereka berperang, saling membunuh. Faqarrabat Banu Abdul Dar Jafanah, maka Bani Abdul Dar membawa sebuah mangkuk mamlu'atun daman yang berisi dengan darah. Ta'ahudan, kemudian mereka bersumpah. Yang mana mereka ini adalah Bani Adi Ibn Ka'ab. Mereka bersumpah ala maut, yakni mereka siap untuk mati. Wadakhalu aidihim fi dzalikad dam. Naam, mereka membawa sebuah mangkuk yang berisi darah, kemudian mereka bersumpah memasukkan tangannya ke dalam mangkuk tersebut yang berisi darah, kemudian mereka menyatakan saya siap mati. Naam. Artinya naam, demikianlah keadaan mereka. Mereka bersikeras untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Sehingga fama katat Quraisy ala dzalika arba layalin aw khamsan. Terus keadaannya seperti itu, naam. Terus keadaan mereka orang-orang Quraisy seperti itu, ya saling berselisih, naam. Dan terjadi ketegangan di sana sampai dikatakan 4 atau 5 hari. Naam. Nah. Summa inhammu ijtama'u fil masjid watashawaru watanasofu. Kemudian mereka berkumpul sebuah masjid di dalam mereka berkumpul di masjid bermusyarah dan berkompromi. Apa yang mereka musyawarahkan dan apa yang mereka diskusikan, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.